satu buah lagu. Cantiknya Jawa Timur kali ini di kawasan India. Hey, bersama cantik. Hey, via Banan. Hey. Derosta. Mas Gundi, kumat ya Mas.